وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، إخوتي الأعزاء، para مشاهدين mutabi'in dan semua yang menyaksikan video ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di tengah dunia dilanda oleh wabah COVID-19, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat keafiatan, kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, ya, sehingga kehidupan ini dapat kita manfaatkan, kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian hadis, kajian ilmu hadis yang sebelumnya telah kita mulai dan sempat terputus beberapa waktu, tapi alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat melanjutkannya, yaitu kajian tentang kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih atau hadis hasan, atau tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kriteria daripada hadis sahih atau hadis yang makbul itu ada lima syarat dari hadis sahih, yaitu yang pertama adalah ittisalus sanad, persambungnya sanad. Yang kedua adalah adalatur rawi, keadilan perawi. Yang ketiga adalah dhabtur rawi, kedhabitan dari perawi. Yang kelima adalah assalamatu minasyudz, bahwa riwayat atau hadis tersebut selamat, terbebas dari syudz. Syudz ini adalah keasingan yang disebabkan oleh perbedaan riwayat antara orang yang sikoh dengan orang yang lebih sikoh. Maka keadaan ini dinamakan dengan syudz, ya, keasingan di dalam riwayat. Dan ini juga menyebabkan hadis, sebuah hadis menjadi dhaif. Kemudian yang kelima adalah assalamatu minal illah al-qadihah. Hadis tersebut juga selamat dari illah. Illah ini adalah cacat tersembunyi yang kalau kita melihat kepada zahir hadis tersebut ataupun sanadnya terlihat seperti sahih, tidak ada masalah. Tetapi ternyata ada masalah yang tersembunyi, ada cacat yang tersembunyi yang tentu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang betul-betul mendalam ilmunya di bidang ilmu ilal hadis. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada judul baru, pada pembahasan baru, yaitu bait yang ke-7, ya, penggalan pertama dari bait yang ke-7 tentang al-hadis al-marfu'. قال الناظم رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع. Dan hadis ataupun apa-apa hadis riwayat yang di nisbahkan, yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sebagai hadis marfu'. Asy-syarh wa ma ay hadis hadithun udhifa ay nusiba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin tasrihan aw hukman muttasilan isnaduhu am la fa huwa al-hadithul marfu'u wa summiya marfu'an lirtifa'i rutbatihi bi idafatihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sabda, ucapan atau perbuatan atau takrir, ya, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sifat, ya, baik itu secara sharih, secara nyata atau hukman atau secara tidak nyata. Artinya ada jenis hadis yang zohirnya seperti mauquf, tetapi hukumnya mauquf ini artinya ucapan sahabat, tetapi hukumnya marfu. Maka ini juga masuk di dalam istilah hadis marfu. Muttausilan isnaduhu amla, baik itu sanadnya bersambung atau tidak, selama dia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu di katakan sebagai hadis yang marfu. Jadi marfu ini tidak ada kaitannya dengan bersambungnya sanad atau terputusnya, karena ini kaitannya dengan siapa yang mengucapkan hadis tersebut. Maka seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan di dalam pembagian ilmu hadis, bahwa ilmu hadis, bahwa hadis-hadis itu terbagi dari sudut sumbernya, dari sudut siapa yang mengucapkan hadis ini, itu terbagi menjadi 4 jenis hadis. Yang pertama adalah apabila hadis tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dinamakan sebagai hadis qudsi. Dan jika hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa hadis ini adalah sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis marfu. Jika ucapan tersebut adalah ucapan khusus sahabat yang tidak ada kaitannya dengan cerita tentang Rasulullah, ya, atau perbuatan sahabat, ya, maka ini dinamakan sebagai hadis mauquf, ya. Kemudian hadis yang diucapkan oleh tabi'in, ya, yakni ucapan tabi'in itu sendiri atau perbuatan tabi'in sendiri, yaitu nasihat-nasihat tabi'in, maka ini dinamakan sebagai hadis maqtu'. Nah, maka marfu' ini sekali lagi tidak ada hubungannya tentang tersambungnya sanad atau tidak. Fahuwal hadithul marfu'u, maka itu dinamakan sebagai hadis marfu'. Wasummiya marfu'an, dan dinamakan sebagai hadis marfu' lirtifa'i rutbatihi, rutbahnya, kedudukannya itu naik. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada zat yang diagungkan dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal marfu'u min mabahithil matni. Jadi marfu, ya, pembagian hadis kepada hadis marfu ini termasuk dari pembahasan matan, tidak ada kaitannya dengan sanad. Walaysa lahu 'alaqatun bi sanadil haditsi. Jadi tidak ada hubungannya dengan sanad hadis. Wa in kana al khatib nafa an yakuna al marfu' mursalan. Ya, walaupun Imam Al Khatib Abu Bakar Al Khatib Al Baghdadi itu menafikan bahwa hadis mursal itu tidak dikatakan sebagai hadis marfu'. Hadis mursal itu adalah hadis yang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dikatakan sebagai hadis yang mursal. Kenapa dikatakan mursal? Karena tabi'i tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya terputus. Nah, maka Imam Al-Khatib mengatakan bahwa hadis mursal ini tidak dimasukkan di dalam kategori hadis marfu. Kenapa? Karena li'annal marfu'a indahu, karena hadis marfu menurut Al-Khatib Al-Baghdadi kama qalahu fil kifayah, seperti yang beliau sebutkan di dalam Al-Kifayatu fi ilmi riwayah di dalam kitab beliau Sofhah ya, halaman 58. Al-marfu'u ma akhbara fihi as-sahabiyyu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi. Bahwa hadis marfu, yakni menurut Imam Al-Khatib adalah hadis ataupun sesuatu yang dikhabarkan, diceritakan oleh sahabat tentang qaul, tentang ucapan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau menurut Imam Al-Khatib, hadis marfu itu adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat, artinya tidak terputus sanadnya. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi fi at-tawdih Al-Abhar li tadhkirat Ibn Al-Mulaqqin fi 'ilm al-Athar. Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam kitab at-tawdih Al-Abhar li tadhkirat Ibn Al-Mulaqqin fi 'ilm al-Athar mengatakan fa hadza takhsisun minhu bis-sahabati duna ghairihim. Artinya bahwa hadis marfu' menurut Imam Khatib itu dikhususkan pada khabar yang disampaikan oleh sahabat. Ya, yang selain sahabat itu tidak masuk di dalam definisi ataupun di dalam hadis marfu'. Fa yakhruju 'ala dhalika al-mursal at-tabi'i bal a'ammu min dhalika. Ya, artinya tidak termasuk mursal tabi'i di dalam hadis marfu'. Artinya tabi'i ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak termasuk di dalam hadis marfu' menurut Imam Al-Khatib. Wa hadza lam yajri 'alaihi istilahu ahli al-fanni. Tapi perlu diketahui bahwa istilah yang dilontarkan oleh Imam Al-Khatib ini itu tidak disepakati di dalam istilah ahlu hadis. Karena menurut ahli hadis bahwa al-marfu itu adalah semua hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu tersambung sanadnya atau terputus. Yang penting ada di dalam hadis tersebut mengatakan qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah dan lain sebagainya, maka itu sudah dikatakan sebagai hadis yang marfu. وقد تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المقولة التي قالها الخطيب. Dan Imam Ibn Hajar mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khatib dan berkata yajuzu an yakuna al-khatib awrada dhalika ala sabil al-misal. Ya, mungkin kata Imam Ibn Hajar bahwa ucapan Imam Al-Khatib itu hanyalah sebagai contoh, ya, la ala sabil at-takhib, bukan untuk mengikat, ya, bukan untuk memberikan ikatan terhadap marfu, artinya bukan definisi dari al-marfu. Fala yakhruj anhu syai'un wa ala taqdir an yakuna arada ja'ala dhalika qaidan falladhi yakhruj anhu a'ammu min mursal at-tabi'i. Ya, sekiranya Imam Al-Khatib juga dengan ucapannya tersebut menjadikan itu sebagai qaid, ya, sebagai ta'rif, ya, maka yang keluar dari definisi marfu, daripada nama marfu itu bukan hanya mursal tabi'i, ya, tetapi juga mursal selainnya. Bal yakunu kullu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yusamma marfu'an illa idza dzukira fihi as-sahabi. Tetapi menurut Imam Al-Khatib, seperti kata Imam Ibn Hajar, bahwa semua yang diidhofahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan marfu kecuali jika disebutkan oleh sahabat. Wal haqqu khilafu dzalika. Tetapi sebenarnya marfu itu tidak seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib. Bali ar-raf'u kama qarrarnahu innama yunzaru fihi ila al-matni duna al-isna. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa marfu seperti yang telah ditakrir di dalam kitab-kitab beliau itu hanya melihat kepada sudut matan dan tidak ada hubungannya dengan sanad. Baik, itu seputar pembahasan tentang pengertian dari hadis marfu. Intinya adalah istilah yang telah disepakati oleh ulama ahli hadis bahwa al-marfu' adalah semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sanadnya bersambung atau terputus. Aqsamul marfu' wa anwa'uhu. Ya, pembagian dan macam-macam hadis marfu'. Pertama aqsam, ya, pembagiannya hadis marfu' terbagi menjadi hadis marfu' qawli, hadis marfu' fi'li, hadis marfu' takriri, dan hadis marfu' wasfi. Ya, jadi ada hadis marfu' yang berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat. Kemudian macam-macamnya terbagi menjadi dua, yaitu ada marfu' yang sharih, yang jelas, yang nyata. Ya, kemudian ada marfu' yang hukmi. Artinya hukumnya adalah hadis marfu, tetapi memang surahnya tidak marfu, tetapi dihukumi sebagai hadis marfu. Contohnya, awalan al-marfu'ul qawli, contoh dari marfu' qawli. Wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ما رواه البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Di sini adalah hadis marfu, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Ibnu Ulayyah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas adalah seorang sahabat yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Maka hadis ini adalah hadis marfu', karena dinisbah marfu' qawli, karena ini adalah ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-marfu' al-fi'li. Ya, al-marfu' al-fi'li, marfu' yang berupa perbuatan. Yaitu apa? Wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi. Itu sesuatu yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misaluhu ma rawahu al-Bukhari qala haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddathani Abu al-Aswad an Urwah ibn Zubairi an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. سيدة عائشة رضي الله عنها berkata bahwa Rasulullah apabila telah selesai melakukan solat dua rakaat fajar, solat dua rakaat sebelum solat subuh, ya, ittaja'a 'ala shiqqihil ayman, maka Rasulullah akan berbaring ke arah sebelah kanan. Yakni disunahkan setelah salat dua rakaat fajar, yakni setelah azan subuh, salat dua rakaat fajar, kemudian berbaring beberapa saat. Ya. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kalau kita menjalankan sunnah ini, ya tentu jangan sampai tertidur, ya, sehingga sholat subuh terlewatkan. Nah, ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, ya, karena beliau itu setengah malam, ya, itu bangun untuk sholat tahajud, ya, maka setelah sholat dua rakaat fajar beliau merehatkan badan sebentar. Nah, maka ini adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuk di dalam kategori al-marfu' al-fi'li. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-marfu' at-taqriri. Ya, marfu' yang merupakan takrir, ya, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan atau perbuatan dari sahabat. Wa huwa an yaqula as-sahabi. Marfu' taqri ini adalah ucapan sahabat atau selainnya, ya, yakni fi'lun, ya, ucapan atau perbuatan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, au fu'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, atau ada orang yang berbuat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yurwa inkaruhu lidzalikal fi'l, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan tersebut, atau tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Nah, maka ini termasuk di dalam takrir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan tersebut. Mithaluhu ma rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, qala haddatsana Ali ibn Abdullah, yani ibn al-Madini, qala haddatsana Hisham ibn Yusuf, qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid an az-Zuhri an Abi Umamah ibn Sahl عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي. Suatu ketika dihidangkan, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor dob bakar, ya. Fahwa ilaihi liyakula. Hanya Rasulullah pun mengulurkan tangannya untuk memakan dari dob tersebut. Faqila lahu innahu dhabbun. Akhirnya diberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang ada di hadapannya ini adalah makanan yang ada di hadapannya adalah dhab. Ya. Dhab ini adalah sejenis biawak, tetapi bukan biawak, dan ini hanya ada di negara Arab sana. Fa amsaka yadahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tangannya. Faqala Khalidun ahramun hu? Hanya Khalid ibn al-Walid ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tangannya dan tidak jadi memakan, beliau bertanya, apakah engkau tidak jadi makan karena dhab ini haram ya Rasulullah? Qala la, ya, bukan karena itu. Walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi, tetapi dhab ini bukan ada di negeriku, bukan ada di kampungku, artinya tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di Mekah. Fa'ajiduni a'afuhu, sehingga aku merasa agak tidak suka, ataupun kalau bahasa kita jijik, ya, karena sesuatu makanan yang asing, hewan yang asing yang tidak kita kenal, ya, kita akan merasa tidak enak untuk makannya. Fa'akala Khalidun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pun memakan dari dhab tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Dan di dalam hadis ini tidak ada larangan dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kemudian rabi'an, yang keempat, al-marfu' al-wasfi, marfu' yang merupakan sifat, wa huwa imma sifatun khalqiyah, yakni marfu' ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat. Yani sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini dapat berbentuk sifat khalqiyah, sifat fisik, ya. Contohnya ma akhrajahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Ishaq bin Mansur an Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra ابن عازب البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya. Wa ahsanahu khalqan, ya, dan orang yang paling sempurna fisiknya, penciptaannya. Laisa bitawilil ba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak panjang, ya, tidak jangkung, ya, tidak terlalu tinggi yang berlebihan. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek, ya, tetapi beliau sedang-sedang, ya, tidak terlalu tinggi jangkung atau tidak pendek, ya. Nah, maka hadis ini termasuk di dalam hadis marfu wasfi. Ya, kemudian ada sifat, ya, marfu wasfi tetapi berbentuk sifat akhlak, ya, perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya diriwayatkan oleh dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyahi an Anas radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بضم الخاء واللام يعني أحسن الناس خلقا bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, maka hadis ini adalah hadis marfu yang berupa sifat perilaku atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ini masuk di dalam kategori hadis marfu. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa kullu wahidin minal marfu'atis sabiqah imma marfu'un sharihun. Maka setiap marfu yang telah disebutkan tadi, yang keempat jenis daripada hadis marfu tadi, ada marfu yang qauli, ada marfu fi'li, ada marfu takriri, ada marfu waswi, semuanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada marfu yang sharih, marfu yang sharih, marfu yang jelas, yang nyata, yaitu semua contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi itu termasuk di dalam marfu yang sharih, yang jelas, ya, karena jelas di sana para perawi yang berupa para perawi dari para sahabat mengatakan qala Rasulullah, kana Rasulullah, ya, au fa'ala Rasulullah, dan seterusnya. Yang kedua, jadi hadis-hadis marfu itu ada kalanya dia sharih atau ada kala dia hukmi. Artinya apa? Dia tidak sharih, tidak jelas, ya, tidak jelas marfu, tetapi dihukum sebagai hadis marfu. Wa huwa anwa'un katsirah. Dan ini macamnya banyak. Minha qaulus sahabi, di antaranya adalah ucapan sahabat yang mengatakan umirna bikada. Apabila sahabat mengatakan kami diperintahkan untuk berbuat. Nah, maka ini adalah ucapan sahabat, tetapi hukumnya adalah hukum hadis marfu. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah yang tidak lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nuhina an kadza, atau sahabat juga mengatakan kami dilarang berbuat perbuatan ini. Au ujiba alaina, atau diwajibkan ke atas kami. Au hurrima alaina, atau diharamkan kepada kami. Fajami'u ma dzukira min anwa'il marfu'il hukmi. Maka semua yang telah kita sebutkan itu dihukumi sebagai hadis marfu', walaupun zahirnya adalah ucapan sahabat, ya, tetapi dihukum sebagai hadis marfu', ya. Seperti yang nanti akan kita jelaskan pada pembahasan hadis mauquf dan hadis maqtu'. Wadalika lil ilmi bi anna al fa'il huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua ucapan sahabat tadi dikatakan dihukumi sebagai hadis marfu? Karena di dalam perintah tadi, di dalam ucapan sahabat umirna, nuhina, ujiba alaina, hurrima alaina, diperintahkan kepada kami, dilarang kami, dilarang, diwajibkan kepada kami, dilarang kepada kami, nah, semuanya itu diketahui bahwa fa'ilnya adalah Nabi. Yang memerintahkan, yang melarang, yang mewajibkan, yang mengharamkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makna yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dihukumi sebagai hadis marfu'. وسيأتي بيانه بالتفصيل مع ذكر أمثلته في الكلام على الحديث الموقوف إن شاء الله تعالى. Dan insya Allah akan ada keterangan penjelasannya dengan rinci, ya, beserta contoh masing-masing fil kalam ketika nanti kita berbicara tentang hadis mauquf insya Allah. Baik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hadis marfu adalah hukmul hadis al-marfu. Apa hukum hadis marfu? Hukmul hadis al-marfu' yakhtalifu bi-ikhtilafi istifa'ihi syurutul qabuli aw ikhtilalihi fayakunu ikhtilalihi fiha. Faqad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Jadi, baik. Hukum hadis marfu' ini tentu berbeda-beda ya, sesuai ya dengan sejauh mana dia memenuhi syarat-syarat atau memenuhi kriteria hadis-hadis yang makbul atau tidak memenuhi. Artinya kalau dia memenuhi hadis marfu ini, memenuhi kriteria hadis yang makbul, hadis yang diterima, hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, kemudian tidak ada illah, tidak ada syadz dan tidak ada illah, ya maka hadis marfu ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tetapi jika ada salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka walaupun dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penisbahan itu adalah penisbahan yang dhaif, ya. Jadi hadis marfu ini bisa menjadi hadis yang sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif. Maka ini pembahasan seputar hadis marfu. Baik, kemudian lanjutan dari bait yang tadi, bait yang ketujuh, yaitu apa? Yang bait ketujuh tadi, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, bahwa apa yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan al marfu', wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, dan apa yang dinisbahkan kepada tabi'i itu dinamakan sebagai hadis maqtu'. Baik. Mungkin kita akan mengambil satu judul lagi, yaitu hadis maktub untuk pertemuan kali ini. Baik. Qala an-nazimu wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u. Wa ma, yani, wa kullu ma, dan semua apa saja yang diidhofahkan atau disandarkan li tabi'in kepada tabi'i, ya. Ai ila tabi'i fa man dunahu, atau yang di bawah tabi'i, yaitu tabi' tabi'i, fahuwal hadithul maqtu'u, maka itu dinamakan sebagai hadis maqtu'. Hadis maqtu' ini adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'i, baik itu perbuat, baik itu ucapan tabi'i itu sendiri, atau perbuatannya atau sifatnya. Ay yantahil isnadu ila tabi'i faman dunahu, artinya bahwa sanadnya itu berakhir kepada tabi'i, tidak ada setelahnya. Baik. Apa perbedaan antara al-maqtu' dan al-munqati'? Al-maqtu'u ghairul munqati'. Bahwa istilah maqtu' itu tidak sama dengan al-munqati'. Walaupun mungkin secara makna lughawi kedua-duanya bermakna sama. Al-maqtu' itu yang terputus, al-munqati' juga terputus. Nah, tetapi di dalam istilah, ya, di dalam istilah ilmu hadis itu ada pembedaan antara al-maqtu' dan al-munqati'. Kenapa? Li'anna al-maqtu'a min sifatil matni. Kenapa? Karena maqtu' ini adalah sifat, ya, sifat dari matan. Sementara munqati' itu adalah sifat dari sanad. Ya, al-maqtu' ini adalah sifat dari matan, bahwa matannya itu diucapkan oleh tabi'i. Tetapi munqati' ini adalah sifat dari sanad, bahwa sanadnya terputus. Seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa al-munqati itu adalah sanadnya apabila terputus, ya, terputus di tengah satu atau dua, tidak berurut-urut, tidak berurutan, maka dikatakan sebagai hadis yang maqtu. Kalau terputus di awal sanad, maka dinamakan sebagai hadis mu'alla. Terputus di akhir sanad, dinamakan sebagai hadis mursal. Terputus di tengah, kita lihat bentuk daripada terputusnya ini. Apabila terputus satu sanad, ya, terputus satu orang saja, ya, satu tabaqah saja, maka dikatakan sebagai hadis munqati. Atau dua tabaqah tetapi tidak berturut-turut, ya, maka dikatakan sebagai maqtu' fi mawdu', munqati' fi mawdu'aini, terputus di dua tempat. Tetapi jika terputusnya di tengah itu beriringan, berurutan, ya, maka dinamakan sebagai hadis yang mu'dhal. Nah, maka sekali lagi bahwa al-maqtu' ini adalah pembahasannya tentang matan, sifat dari matan. Sementara munqati' itu adalah sifat dari sanad. Ay annahu min kalamit tabi'i faman dunahu. Artinya bahwa hadis maqtu' ini adalah ucapan perbuatan sifat dari tabi'in atau yang di bawah tabi'in, yaitu tabi' tabi'in. Ya. Wal munqati'u min sifatil isnad, sementara munqati' itu adalah dari sifat sanad. Ai anna isnada dzalikal hadis ghairu muttasilin, artinya bahwa sanad hadis tersebut tidak bersambung. Bisaqtin fi wasatihi wahidun aw tsnani ghairu mutawairi bisaqtin fi wasatihi wahidun aw tsnani ghairu mutawalin ghairu mutawaliyain, yaitu terputus di tengah sanad satu atau dua tidak berurut-urut, seperti yang nanti akan kita jelaskan pada pembahasan al-munqati'. Baik. Karena pembahasan kita di sini adalah tentang hadis maqtu, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, maka ada baiknya kita mengetahui siapa yang dimaksud dengan tabi'i ini. At-tabi'i huwa man laqiya as-sahabiyya walau marratan wahidah. Bahwa yang dinamakan dengan tabi'i adalah orang yang pernah bertemu, berjumpa dengan sahabat walaupun sekali perjumpaan saja. Wala yushtaratu kaunuhu musliman, dan tidak disyaratkan, au la yashtaritu kaunuhu musliman, atau tidak disyaratkan ketika dia berjumpa dengan sahabat ini dalam keadaan Islam, ya, inda liqa'ihi lis-sahabah bal yakfi islamuhu ba'da dzalik. Artinya apa? Ada orang kafir bertemu dengan sahabat, kemudian ya setelah itu, setelah generasi sahabat, dia masuk ke dalam Islam, maka orang ini masuk dalam kategori tabi'in. Artinya pada saat dia bertemu itu, pada saat dia bertemu, dia dalam keadaan tidak beriman. Setelah dia tidak bertemu, ya, dia masuk Islam, maka orang ini dikatakan sebagai tabi'in. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat itu syaratnya adalah dia bertemu atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam satu majelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman. Yaitu apa? Dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia hidup pada zaman Rasulullah, bahkan bertemu dengan Rasulullah, tetapi pada saat itu dia tidak beriman, ya, dia belum masuk Islam, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat baru masuk Islam, maka orang ini tidak dinamakan sebagai sahabat, tetapi dinamakan sebagai tabi'i. Ya, karena syarat untuk dikatakan sahabat itu bahwa mereka bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, ya, berada dalam majelis bersama Rasulullah dalam keadaan beriman, seperti yang nanti akan kita bicarakan pada hadis mauquf. Wa yanqasimu at-tabi'in ila kibar wa shighar, dan tabi'i ini terbagi menjadi dua, ada tabi'i yang kibar, kibarut tabi'in, yaitu tabi'in yang senior, dan tabi'in yang junior. Apa yang dimaksud dengan kibarut tabi'in? Kibarut tabi'in adalah alladzina aktsaru riwayatihim 'anil sahabah. Artinya bahwa kebanyakan riwayat mereka itu dari para sahabat. Ada riwayat-riwayat lain yang bukan dari sahabat. Ya, artinya dia meriwayatkan juga dari tabi'in, tetapi kebanyakan riwayatnya itu dari para sahabat. Artinya apa? Karena riwayatnya itu kebanyakan dari sahabat, itu artinya dia banyak bertemu dengan para sahabat, dan itu kemungkinan itu terjadi apabila mereka hidup pada zaman sahabat. Wa amma shighar, adapun tabi'in yang shighar adalah alladzina aktsaru riwayatihim an ghairi sahabah. Kebanyakan riwayatnya itu bukan dari sahabat, tetapi dari tabi'in. Artinya apa? Mereka tidak banyak bertemu dengan sahabat. Artinya apa? Dia hidup di akhir-akhir masa sahabat. Sementara yang kibarut tabi'in itu hidup di awal-awal masa sahabat. Baik. Wa ammal mukhadramuna minat tabi'in, ya, kama fi tawjih an-nazar, fahum alladhina adraku al-jahiliyyah wa hayat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysat lahum suhbah. Ada tabi'in, jenis tabi'in lain, ada bentuk tabi'in, ya, yaitu dinamakan sebagai al-mukhadramun. Mukhadramun ini adalah sebuah istilah di dalam ilmu hadis menggambarkan tentang tabi'in yang hidup pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum Islam datang, bahkan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya, atau mungkin tidak, walaupun beriman pada zaman itu, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, maka dia dikatakan sebagai tabi'in, ya, tetapi masuk di dalam tabi'i yang mukhtaram. Faminhum, di antara mereka adalah Abu Raja Al-Utaridi, Abu Wa'il Al-Asadi, kemudian Suwaid Ibn Ghaflah, dan Abu Uthman An-Nahdi. Mereka ini adalah Al-Mukhadramun minat Tabi'in. Ya. Ini mereka hidup pada zaman jahiliyah, bahkan hidup pada masa Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan mungkin masuk juga di dalam Mukhadramun ini siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji beliau. Baik, qala Al-Hafidz Al-Iraqi fi syarh At-Tabsirah. Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam syarh At-Tabsirah, yakni syarah At-Tabsirah ini adalah syarah Alfiyah Al-Iraqi. Jadi Al-Iraqi membuat nazam, ya, dalam ilmu hadis yang dinamakan dengan Alfiyah, Alfiyatul Iraqi. Kemudian beliau mensyarahnya di dalam kitabnya yang diberi nama Syarah. Maaf, tadi ada telepon yang masuk. Wahakal hakimu an ba'di masyayikhi anna ishtiqaqa dhalika min anna ahlal jahiliyyati kana yukhadrimuna adhan al-ibil ay yuqatti'unaha. Jadi ishtiqaq kata mukhadramun itu diambil dari dulu bahwa ahlul jahiliyah itu mereka memotong telinga, mereka memotong telinga unta mereka. Litakuna alamatan li islamhim. Jadi ketika mereka masuk Islam, ya, mereka memotong telinga unta mereka. Ya, sehingga karena pada saat itu masih mungkin belum semuanya berhijrah, ya, sehingga apa, untuk sebagai tanda bahwa mereka telah masuk Islam, sehingga jika ada mereka diserang, ada perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, mereka tidak diperangi. Kenapa? Karena artinya unta mereka tidak dirampas dan lain sebagainya, karena ada tanda, yaitu apa, dengan dipotongnya telinga unta tersebut sebagai tanda bahwa mereka telah masuk Islam. Fa'ala hadha yahtamilu an yakuna al-mukhadrim bi kasri ar-ra kama hakahu fihi ba'du ahli al-lughah. Maka di sini ada ihtimal bahwa mukhadrim, ya, yaitu dengan kasir ra, ya, seperti yang dikayahkan oleh sebagian ahli lughah, li'annahum khadramu adhanal ibil, karena mereka memotong telinga unta mereka. Wa yahtamilu an yakuna bil fathhi, tetapi ada ihtimal juga dengan fatah, ya, harakatnya di baris atas, yaitu al-mukhadram, ya, al-mukhadram ai annahu qutti'a 'anil sahabah, karena khadrama ini bermakna memotong, jadi seakan-akan mereka ini dikeluarkan dan dipotong, ya, dikeluarkan dari golongan sahabat. Padahal mereka hidup bersama para sahabat, tetapi karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah pada saat itu, sehingga mereka dikeluarkan. Wa in asaru li'adami ru'yah, karena mereka tidak melihat atau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, wa qad yusamma al-maqtu'u mauqufan bi syarti taqyidih. Nah, nanti ketika kita membaca di dalam kitab-kitab hadis, terkadang kita juga akan menemukan ada ucapan-ucapan seperti mauqufun ala ata, bahwa hadis ini mauquf ala ata. Nah, maka hadis ini, istilah ini juga bermakna maqtu', ya. Jadi maqtu' itu juga dapat diibaratkan dengan mauquf, tetapi dengan syarat ada qaid. Ya, ada qaid. Seperti apa? Mauqufun ala ata. Hadis ini mauquf kepada ata. Artinya hadis ini adalah ucapan dari Allah. Aw waqafahu fulanun ala mujahid. Atau hadis ini diwaqafkan oleh fulan kepada mujahid. Artinya hadis ini adalah hadis Mujahid atau hadis maktub yang diriwayatkan dari Mujahid atau ala ahadin minat tabi'in wa nahwu dhalika. Wa ammal mawquf 'inda al-itlaq, tetapi mawquf ya secara mutlak tanpa qaid, maka fala yansarifu illa ila al-mawquf al-istilahi, maka maknanya tidak akan pergi kecuali kepada tidak akan tertuju kecuali kepada mawquf yang istilahi, yaitu ma udhifa ila as-sahabi, yaitu yang diidopahkan kepada sahabat, min qawlin aw fi'lin, kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Baik, mithalul maqtu' min qawli tabi'i, contoh dari hadis maqtu' dari ucapan yang berupa ucapan tabi'in. Ma akhrajahu al-khatibu fil fiqh fil faqih wal mutafaqih min tariq Isma'il ibn Muhammadin as-Saffar an Abbas ibn Abdullah at-Tarfuqi qala akhbarana أخبرنا سلم الخواص قال أخبرني ابن عيينة عن مجاهد قال لا يتعلم العلم جبار ولا مستكبر ولا مستحيل. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, ini dari seorang tabi'i yang bernama Mujahid bin Jabr Al-Qurashi. Beliau berkata, لا يتعلم العلم جبار, tidak akan belajar ilmu, artinya tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan menuntut ilmu orang yang jabar, orang yang angkuh, wala mustakbir, atau orang yang sombong, wala mustahil. Ya, jadi keangkuhan, kesombongan, dan malu itu akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya alim, padahal dia tidak alim, tetapi karena dia merasa dirinya alim, sehingga tidak terdorong untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena dia sudah merasa alim. Maka selamanya dia akan berada di dalam kejahilan, ya, ketidaktahuan, dan tidak akan mendapatkan ilmu. Demikian juga orang yang mustahin, orang yang malu. Orang yang malu juga artinya apa? Dia tidak tahu, tetapi malu untuk menuntut, malu untuk bertanya, ya, maka ya selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka la yata'allamul ilma jabbarun wala mustakbirun wala mustahil. Ini adalah bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapan dari seorang tabi'i yang bernama Mujahid bin Jabr. Maka ini adalah ucapan, maka termasuk dari maqtu' al-qawli. Nah, kemudian yang kedua, maqtu' qawli tabi'i tabi'in, maqtu' dari yang berupa qaul, ucapan dari tabi'i tabi'in. Ya, karena hadis ataupun ucapan tabi' tabi'in ini juga dinamakan sebagai hadis maqtu'. Contohnya marawahu Ibnu Abdul Barri fi Jami'il Ilmi fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Qala wa rawa Abu Yazid Ibnu Abil Ghamr an Ibnu Al-Qasim, ya, yang punya kitab di situ ada kekurangan an Ibnu Al-Qasim qala kunna idza wadda'na malikan yaqulu lana unshuru hadha al-'ilma wa'allimuhu wa la taktumuhu. Ibnu Al-Qasim mengatakan bahwa kunna idza wadda'na malikan, Ibnu Al-Qasim adalah murid dari Imam Malik, dia mengatakan bahwa apabila kami, ya, wadda'na, meninggalkan Malik, artinya pulang, ya, pulang setelah menuntut ilmu kepada Imam Malik, beliau berpesan kepada kami, unsyuru hadzal ilm, sebarkanlah ilmu ini, ilmu yang telah kamu dapatkan, wa'allimuhu, ajarkanlah kepada orang, wala taktumuhu, dan jangan sembunyikan. Nah, kita mengetahui bahwa Imam Malik bukan tabi'i, tetapi beliau masuk di dalam tabi' at-tabi'i. Maka hadisnya juga dinamakan sebagai hadis maqtu'. Baik. Kemudian yang terakhir adalah apa hukum dari hadis maqtu'. Al-hadisul maqtu', pertama bahwa al-hadisul maqtu' laisa bihujjah. Ya, hadis maqtu' itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam hukum. Tetapi dia dapat digunakan untuk menguatkan, ya. Ya, tetapi untuk dijadikan sebagai sandaran, landasan di dalam hukum halal haram itu tidak dapat. Ya, tetapi akan membantu kita di dalam memahami, ya. Jadi ucapan-ucapan tabi'i ini akan membantu kita di dalam memahami Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah haitsu khala an qarinatir raf'i. jika memang tidak ada qarinah, tidak ada bukti, tidak ada tanda bahwa hadis tersebut adalah marfu. Tetapi jika ada ucapan diucapkan oleh tabi'i, tetapi setelah diteliti ternyata apa yang diucapkan itu adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apabila memiliki sanad, ya maka kita akan melihat sejauh mana keselamatan sanad tersebut atau sejauh mana ia memenuhi syarat-syarat atau kriteria hadis yang makbul. Amma in kana fihi qarinatun tadullu ala rafi', ini yang kita katakan tadi, apabila ada tanda ataupun bukti bahwa apa yang diucapkan oleh tabi'i itu adalah marfu, ya maka dinamakan sebagai marfu hukman, maka itu dinamakan sebagai marfu hukman, artinya apa, surahnya adalah maqtu tetapi hukumnya marfu. Au qarinatun tadullu al waqf, atau ada qarinah, ada indikator yang menunjukkan bahwa hadis ini bukan ucapan tabi'i tetapi ucapan sahabat, ya maka akan dikatakan sebagai hadis mauquf. Fa mauqufun taib amthilatul maqtu'u alladhi lahu hukmu raf'i, contoh hadis maqtu yang dihukumi sebagai hadis marfu. Pertama, ayyakula ba'dur ruwati inda dhikri tabi'i yarfa'uhu. Misalnya perawi mengucapkan ketika dia menyebut nama tabi'i, dia mengatakan yarfa'uhu. Ya, di akhir setelah menyebut nama tabi'i, perawi tersebut mengatakan yarfa'uhu. Misaluhu ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya dengan sanadnya kepada Sa'id Ibnu Musayyib yarfa'uhu, dia mengatakan an Sa'id Ibnu Musayyib yarfa'uhu, artinya apa, Sa'id Ibnu Musayyib merafa' hadis ini, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila an shadaqatil fitri, bahwa beliau ditanya tentang sedekah ataupun zakat fitrah. Faqala anis saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluki, ya bahwa bagi anak kecil, ya orang dewasa atau orang merdeka atau yang budak, hamba sahaya, itu wajib mengeluarkan nisfu sha'in, setengah sha' dari bur, ya dari gandum, atau sha'un min tamrin au syairin. Nah, maka hadis ini adalah hadis marfu. Ya, walaupun tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perawi mengatakan an Sa'id bin al-Musayyib yarfa'uhu. Ibnu al-Musayyib atau Ibnu al-Musayyab. Ya, nama aslinya adalah Musayyab, tetapi beliau tidak suka dikatakan Ibnu al-Musayyib. tidak suka dikatakan Ibnu al-Musayyab. Beliau lebih memilih untuk dinamakan Ibnu al-Musayyib, Ibnu al-Musayyib. Baik. Maka hadis tadi adalah surahnya adalah maqtu. Ya, kenapa dikatakan maqtu? Karena tidak ada nama sahabat dan tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perawi mengatakan yarfa'uhu, maka itu menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang marfu' walaupun surahnya adalah maqtu'. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah aidan bi sanadihi an 'Atha ibn Yasar rafa'ahu. Nah, demikian juga di sini Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam musannaf dan di dalam riwayatnya dia mengatakan rafa'ahu setelah menyebut nama 'Atha ibn Yasar. 'Atha ibn Yasar adalah seorang tabi'i, kemudian rafa'ahu. Qala thalathun la yuftirna as-sha'ima, tiga yang tidak membatalkan puasa, yaitu apa, al-hijamatu wal qai'u wal ihtibam, yaitu berhijamah, muntah dan mimpi. Fakilahuma lahu hukmu al-marfu'ul mursal, maka di kedua-duanya dihukumi sebagai hadis yang marfu. Baik. Tetapi hadis marfu ini adalah hadis marfu yang mursal. Kenapa? Karena yang mengucapkannya adalah tabi'i. Ya, dan tabi'i tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimasukkan di dalam hadis marfu yang mursal. Kemudian yang kedua, aqwalut tabi'ina faman dunahum fi asbabin nuzul. Tabi'i ataupun tabi'i bercerita tentang sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Misalhum akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi bi sanadihi 'an Asy-Sya'bi. Ibnu Syaibah juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dengan sanadnya Asy-Sya'bi bahwa Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'i yang bernama Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan nazalat hadhil ayah. ayat ini turun. Ayat apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Beliau mengatakan ayat ini turun fi qabilataini, ya, pada dua kabilah ataupun tentang dua kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Iqtatala qital amiyah, mereka berperang dengan peperangan yang asabiyah, ya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang semata-mata karena asabiyah, ya, fanatik terhadap kabilah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqtulu bi abdina, yuqtalu bi abdina fulan ibn fulan, artinya apa? Kalau ada orang, ya, dari kabilah kami yang terbunuh, ya, yaitu apa, hamba terbunuh dari kabilah kami, maka akan kami bunuh, ya, sebagai qisasnya fulan ibnu fulan, yaitu orang yang merdeka dari kabilah lain. Wa tuqtalu bi amatina fulana bintu fulana, ya. Maka jika ada hamba sahaya perempuan yang terbunuh dari kabilah kami, maka sebagai qisasnya kami akan membunuh orang yang fulanah yang merdeka dari kabilah tersebut. Nah, maka ini menunjukkan kepada asobiyah, ya, dan kepada keangkuhan dari kabilah ini. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha wal untha bil untha, yaitu turunlah ayat al-qisas, kutiba 'alaikumul qisasu fil al-qatla. Nah, maka ayat ini, hadis ini bercerita tentang sebab nuzulnya Al-Qur'an. Nah, sementara tabi'i tidak melihat kronologi turunnya Al-Qur'an, maka ini tentu karena itu berlakunya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikategorikan sebagai hadis yang marfu, tetapi marfu-nya mursal. Baik, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga, aqwalut tabi'ina faman dunahum fi ma la majala lirra'yi. Nah, termasuk di dalam marfu yang hukmi juga ucapan tabi'i pada hal-hal yang tidak ada wilayah bagi pendapat, bagi ijtihad, bagi akal, yaitu di dalam perkara-perkara ghaib yang hal yang semisalnya itu hanya dapat diketahui dengan wahyu. Maka apabila hal ini diucapkan oleh tabi'i, maka itu dianggap sebagai hadis yang marfu selama itu tidak diambil dari Israiliyat. Contohnya, ma akhrajahu Ibnul Mubarak fi kitab az-Zuhdi, qala akhbarana Hamzah az-Zayyad, qala akhbarani Sa'ad al-Ta'i. Hamzah ibn Zayyad mengatakan, menceritakan kepada saya Sa'ad al-Ta'i. Sa'ad al-Ta'i adalah atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan apa? Man mazara rajulun akhahu fillahi syauqan ilaihi. Tidaklah seorang lelaki menziarahi saudaranya karena Allah, ya, syauqan ilahi, semata-mata karena rindu kepada saudaranya tersebut, warabatan fi liqa'ihi, semata-mata ingin bertemu dengannya, bukan karena ada keperluan, ada kepentingan, ada hajat dan lain sebagainya, au hubban fi liqa'ihi, atau semata-mata karena ingin bertemu dengannya, illa nadahu malakun min khalfihi, maka ada seorang malaikat yang akan memanggilnya dari belakang, ya, atau akan berkata di belakangnya mengatakan ala tibda, ketahuilah bahwa engkau telah berada di telah mendapat kebaikan, wa tabat lakal jannah, ya. Nah, maka hadis ini qaul Sa'ad al-Ta'i adalah ucapan Sa'ad al-Ta'i, dan Sa'ad al-Ta'i adalah min atba'i tabi'in. Nadahu, nah, maka ucapan Sa'ad al-Ta'i, nadahu malakun min khalfi, malaikat akan memanggilnya dari belakang, ini adalah ikhbarun 'anil ghaib, dari perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa, ini hanya dapat diketahui oleh wahyu. Maka fahuwa fi hukmil marfu'il mursal, ya, maka masuk di dalam kategori hukum marfu yang mursal. Kenapa? Li'annahu mimma la yumkinu suduruhu illa 'anil ma'sum. Kenapa? Karena ini ucapan yang serupa, yang semisalnya itu tidak mungkin diucapkan, tidak mungkin diketahui kecuali oleh al-ma'sum, yaitu sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hukmu qawli tabi'i minas sunnati kada wa umirna bi kada wa nahwuhu. Apa hukum tabi'i mengatakan minas sunnati kada, merupakan sunnah berbuat seperti ini. atau kami diperintahkan untuk berbuat seperti ini atau untuk melakukan ini atau yang sejenisnya. Apa hukumnya? Pertama, qaulut tabi'i minas sunnati kadza fihi aqwal. Ada beberapa pendapat tentang ucapan tabi'i minas sunnati kadza. Di sana ada tiga pendapat. Yang pertama adalah annahu marfu'un mursal, bahwa ucapan itu dihukum sebagai marfu' yang mursal. Wadhalika ala tibari annahu yuridu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tabi'i mengatakan minas sunnati fi'lu kada, melakukan perbuatan ini adalah dari sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kena, karena dia telah mengidhofahkan itu kepada Rasulullah, maka dihukumi sebagai hadis yang mursal. Tapi karena dia adalah seorang tabi'i, maka dihukum sebagai marfu yang mursal. Kemudian yang kedua, annahu maqtu'un. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ucapan itu adalah dikatakan ataupun hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang maqtu'. Kenapa? Min ajli anna tabi'i uniya bihi sunnata ahlil balad. Ya, terkadang tabi'i, ada kebiasaan di antara para tabi'i, terkadang ketika mengatakan sunnah itu adalah sunnah ataupun kebiasaan ahlul balad, atau sunnah yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul balad. Nah, jika yang dimaksud adalah itu, ya maka dihukum sebagai hadis yang maqtu. Tsalitsan wa shahha an-Nawawi fi muqaddimati syarh Muslim. Yang ketiga, itu yang ditashih, yang dikuatkan ataupun yang dibenarkan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, wal Hafidz Al-Iraqi fi syarh Tafsirah annahu mauqufun, bahwa itu adalah mauquf. Kenapa? Qala al-Iraqi inna at-tabi'iyya katsiran ma yu'abbiru bis-sunnati 'an sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Karena tabi'i seringkali mengucapkan sunnah, dan yang dimaksud adalah sunnatu al-khulafa'ir rasyidin. Nah, maka jika yang dimaksud adalah sunnah khulafa'ir rasyidin, maka ketika tabi'i mengucapkan itu minas sunnati kadza, yaitu sunnah khulafa'ur rasyidin, maka itu masuk di dalam hadis mauquf. Wa yatarajjahu dhalika idza qalahu at-tabi'i bi khilafi ma idza qalahu as-sahabi. Ya, dan itu menjadi kemungkinan itu menjadi kuat itu apabila diucapkan oleh tabi'i. Berbeda dengan apabila minas sunnati kadza itu diucapkan oleh sahabat. Ya, karena kalau sahabat itu pasti yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ashhar. Maka itu tiga pendapat tentang maqtu', ya, yang diucapkan oleh tabi'i, yaitu ucapan yang dikatakan oleh tabi'i minas sunnati kadza. Kemudian yang kedua, qaulut tabi'i umirna bikadza fi ihtimalan lil Imam Al-Ghazali. Ada dua kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tentang apa hukum dari ucapan tabi'i umirna bikadza. Yang pertama adalah annahu marfu'un aw mursal, bahwa ucapan itu dihukum sebagai hadis yang marfu atau ada yang atau mursal. Walam yatarajjah wahidan minhumah. Jadi dua ihtimal yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah marfu'un aw mursal. Yang pertama adalah marfu atau mursal, tetapi tanpa ada penguatan salah satu dari keduanya. Yang kedua, qala Syekh Zakaria Al-Ansari, lakin yu'khadhu min kalamin dzakarahu Al-Ghazali ba'da dzalika tarjih annahu marfu'un mursal. Nah, jadi tetapi Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan lakin yu'khadh min kalamil min kalamin dzakarahu Al-Ghazali, tapi dapat dipahami dari ucapan Al-Ghazali setelah menyebut marfu' au mursal tadi, tarjihu annahu marfu'un mursal, ya, yaitu mentarjih bahwa ucapan tabi'i umir nabi kadza adalah marfu' tetapi mursal. Ya, sebenarnya ya pada intinya ya sama, ya, marfu'un au mursal, ya, karena marfu ini melihat kepada dia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal ini dikatakan mursal ya karena yang mengucapkannya adalah tabi'i. Baiklah ikhwati al-izza, itulah mungkin pada pertemuan kita kali ini kita membahas dua masalah, dua jenis hadis, yaitu hadis marfu dan hadis maqtu'. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di dalam kehidupan kita, ya, memberikan keselamatan kepada kita, khususnya dari wabah yang sedang melanda kita pada saat ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini menjadikan kita, mencatat kita di dalam golongan orang-orang yang bersabar, bahkan golongan orang-orang yang ridho terhadap ketetapan Allah dan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita via online pada kesempatan yang akan datang, insyaallah mungkin pada hari Senin dan Kamis seperti jadwal yang telah berjalan sebelum ini. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.